Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ba'd. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, sore hari ini kita masih diberi kesempatan untuk melanjutkan pembacaan dari kitab Al-Wajiz fi fikhi sunnah wal kitabil aziz. Kita masuk dalam kitabun nikah. Kitabun nikah halaman 327. Kitabun nikah. Nikah secara bahasa artinya al-jima'. Jadi nikah secara bahasa artinya jima', hubungan suami istri. Adapun hukum nikah ini adalah apa? Secara umum hukumnya adalah min akidi sunanil mursalin, termasuk sunnah-sunnah mu'akkad dari para nabi dan para rasul. Kenapa? Karena semua para nabi dan rasul itu punya adalah menikah. Dalilnya adalah qala ta'ala wa laqad arsalna rusula min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dzurriyyah. Sungguh telah kami mengutus para rasul sebelum kamu wa ja'alna lahum azwaja. Kami jadikan mereka, kami buat mereka itu pasangan-pasangannya, wa dzurriyyah, dan keturunan. Dalil menunjukkan bahwa apa? Nikah ini adalah para nabi dan rasul itu adalah semuanya menikah. Dan ini adalah sunnah muakkada. Wa yukrahu tarkuhu li ghairi uzrin, dan dimakruhkan meninggalkan nikah ini dengan tanpa uzur. Kalau tidak ada uzur syar'i, maka apa? Maka jangan sampai meninggalkan nikah. Jadi kalau dia meninggalkan dengan tanpa uzur, tanpa alasan, maka dia termasuk hukumnya adalah makruh. Berdasarkan hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, ketika ada tiga sahabat datang kepada istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka menanyakan tentang ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma ukhbiru, ketika dikabari ka'annahum taqaluha, seolah-olah mereka mengatakan bahwa apa yang mereka lakukan itu sedikit. Faqalu aina nahnu min Rasulullah sallallahu, di mana kami dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qad ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, padahal beliau sudah diampuni dosa-dosanya yang terdahulu, wa ma ta'akhkhar, dan yang akan datang. Faqala ahaduhum, yang satu mengatakan, amma ana, adapun saya, fa ana usalli laila abadan, kalau begitu saya akan sholat malam terus menerus. Wa qala al-akhir, yang kedua mengatakan, ana asumud dahra, saya akan puasa terus menerus, wala uftir, dan tidak akan berbuka. Wa qala akhir, kemudian yang ketiga mengatakan, ana atazilun nisa, saya akan meninggalkan atau menjauhi para wanita. Fala atazawwaju abadan, aku tidak akan menikah selama-lamanya. Faja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqal, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepada mereka, berkata, antumul ladzina qultum kadza wa kadza, kalian yang mengatakan demikian dan demikian. Ama wallahi, ketahuilah demi Allah, inni la akhsakum lillah, sesungguhnya saya adalah orang yang paling takut kepada Allah dibandingkan kalian. Wa atqakum, dan saya lebih takwa dibandingkan dengan kalian. Lakinni asum wa uftir, saya berpuasa, saya juga berbuka. Wa usalli wa arku, saya juga sholat dan saya juga tidur. Wa atazawwajun nisa, saya juga menikahi para wanita. Faman ragiban sunnati falaysa minni, siapa yang tidak suka dengan sunnahku ini, maka bukan termasuk ke dalam golonganku. Jadi ini adalah makruh hukumnya meninggalkan nikah. Jadi nikah itu bisa menjadi wajib, bisa menjadi haram juga bisa. Jadi kapan nikah itu menjadi wajib? Kapan nikah itu menjadi wajib? Disebutkan, wajib alal qadiri alaihi, wajib menikah bagi yang mampu. Bagi yang mampu artinya sudah mampu mampu di sini adalah alba'a, artinya mampu di sini adalah bisa memberikan nafkah lahir dan nafkah batin. Kalau dia sudah bisa memberikan nafkah lahir, nafkah batin, maka apa? Maka itu sudah. Dan apa? Ditambah yang kedua, idza khasyi ala nafsihi al-anat. Apabila khawatir pada dirinya itu jatuh dalam kemaksiatan. Kalau dia sudah mampu memberikan nafkah lahir, bisa memberikan nafkah batin, dan khawatir dirinya jatuh dalam kemaksiatan kalau dia tidak menikah, maka wajib bagi dia menikah. Jadi bagi mereka orang yang sudah mampu lah nafkah lahir dan batin, kemudian apa? SOB. SOB, tahu SOB ya? Selah ora betah. Nah, jadi apa namanya? Dia maksiat kalau dia tidak menikah, maka wajib dia menikah. Kenapa? Karena zina itu adalah haram. Jatuh dalam perkara zina itu adalah yang diharamkan. Dan semua yang mengantarkan kepada zina itu adalah haram. Apakah itu onani, apakah itu masturbasi atau nonton atau yang lainnya, itu semuanya adalah haram. Kemudian yang berikutnya, hukum yang lain dari nikah, waman ajisa anin nikah wa huwa fihi raghib. Tapi siapa yang dia tidak mampu menikah padahal dia orang yang dia kepingin, maka apa? Fa alaihi bisawm, maka hendaknya dia memperbanyak puasa. Berdasarkan hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala nuqal qala lana rasulullah nabi sallallahu alaihi wasallam ya masyarah sabab, wahai para pemuda, man istata'a minkumul ba'a, siapa di antara kalian yang sudah mampu alba'a? Alba'a tadi ditafsirkan oleh para ulama adalah apa? Mampu memberikan nafkah lahir dan batin. Alba'a itu maknanya alba'a, sudah bisa memberikan nafkah lahir dan batin. Artinya apa? Dia laki-laki yang normal, sehat. Bukan lagi impoten. Bukan impoten. Kalau nanti ada hadis yang lain, kalau laki-laki itu impoten atau wanita itu frigid, artinya tidak ada nafsu sama sekali, tidak ada seksual sama sekali. Artinya apa namanya? Maka apa? Maka diberi kesempatan 1 tahun untuk dia berobat. Kalau tidak bisa sama sekali, maka suami atau istri boleh setelah 1 tahun itu boleh dia memilih untuk cerai, dan ini termasuk cerai yang syar'i. Artinya kalau suaminya itu impoten atau istrinya itu sama sekali tidak ada keinginan sama suaminya, maka apa namanya? Maka kita katakan ya sudah, diberi tempo 1 tahun untuk dia berobat. Kalau sudah selesai daripada itu, maka apa? Tidak bisa juga, maka ya sudah diberi pilihan untuk dia minta cerai, dan ini boleh. Yang berikutnya adalah cara memilih wanita yang bagus. Ayun nisa khair. Jadi cara memilih wanita yang bagus. Memilih wanita dalam pernikahan itu adalah apa? Yang pertama adalah dilihat dari agamanya. Dilihat dari agamanya. Jadi boleh laki-laki itu memilih wanita itu apa saja yang menarik bagi laki-laki untuk wanita, maka boleh dia menikahi apa saja. Ya kan? Tapi ingat, dari semua perkara-perkara yang dibolehkan itu adalah apa namanya, yang pertama sekali yang harus dia pilih itu adalah antakuna zatadinin. Dia adalah memilih wanita itu adalah karena agamanya. Kenapa? Karena wanita itu adalah pemimpin bagi rumah tangganya. Wanita itu adalah pemimpin bagi rumah tangganya. Dia akan yang banyak mengurus nanti rumahnya, mengurus anak-anaknya, maka dia harus memiliki agama. Kalau seorang wanita tidak punya agama, maka rumah tangga itu tidak akan bisa, kita katakan tidak akan bisa mengurus dengan baik. Ya kan? Maka suaminya juga, kenapa? Karena suami itu punya tanggung jawab untuk apa? Mencari nafkah, untuk mendidik istrinya. Mungkin dia butuh waktu, apa namanya, cari waktu yang bisa untuk mengajari istrinya. Itu pun juga kita katakan adalah apa? Ini susah, ya kan? Sulit. Maka apa? Memilih calon istri itu harus karena agamanya. Karena wanita kalau memilih karena agamanya, itu yang akan membuat langgeng. Itu yang akan membuat kehidupannya artinya berlanjut. Sebagaimana hadis dari Abu Hurairah dari Nabi SAW, maqala tungkahul mar'a liarba. Boleh wanita itu boleh dinikahi karena 4 perkara. Yang pertama lima liha, karena hartanya. Yang kedua walihasabiha, dan nasabnya. ya kan, nasabnya masya Allah Bansawati misalnya, ya kan. Nah, kemudian wali jamaliha boleh dinikahi wanita itu karena kecantikannya, nah, tapi wali diniha dan menikahi wanita karena agamanya. Apa kata Nabi SAW? Fadfar bizatid din, ya kan? Semuanya dikalahkan, ambil yang karena agamanya. Kenapa? Kalau tidak, taribat siadak, celaka kamu kalau kamu tidak memilih karena agamanya. Jadi memilih wanita itu adalah karena betul-betul agamanya. Agama di sini adalah paling tidak seagama. Yang kedua adalah orang yang dia punya pemahaman agama. Dia punya pemahaman agama, apalagi pemahaman agama yang benar. Dia memiliki akidah yang benar, beribadah dengan cara yang benar, memiliki akhlak yang baik, maka itu sudah adalah wanita yang paling bagus untuk dijadikan istri. Kemudian yang kedua, memilih wanita yang kedua, cara memilih wanita yang bagus yang kedua adalah ayyakuna bikran, antakuna bikran. Jadi hendaknya gadis. Gadis artinya belum menikah, bukan janda. Dia adalah gadis. Illa antakuna lahu maslahah, kecuali jika dia punya maslahat. Artinya apa? Dia kalau menikahi gadis itu nanti akan menimbulkan madarat bagi dia, maka dia memilih janda. Maka itu tinggal dilihat maslahat. Maka tapi para ulama secara umum bahwa menikahi wanita gadis itu adalah jauh lebih utama. Sebenarnya sebagaimana Nabi SAW bersabda li hadits Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu qal tazawwastu imra'atan fi ahdi Rasulullah SAW. Jabir itu pernah menikahi seorang wanita di masa Rasulullah SAW. Falakitu Nabi SAW, saya menjumpai Nabi SAW, faqala ya Jabir tazawwasta, wahai Jabir kamu sudah menikah? Tasawwasta qultu na'am, saya jawab iya ya Rasulullah. Qala bikrun am sayyib, apakah kamu menikahi gadis atau janda? Qultu sayyib, Jabir mengatakan saya menikahi janda. Qala fahalla bikrun tulaibuha, kenapa bukan gadis yang kamu nikahi sehingga engkau bisa bermula'abah, bisa bersenang-senang dengannya? Qultu ya Rasulullah innali akhawat, ya Rasulullah saya kan punya saudara perempuan banyak. Saya punya saudara perempuan, kalau saya menikahi gadis, saudara perempuan saya ini sudah tua-tua. Sudah tua-tua artinya sudah di atas, sudah di atas usia nikah. Kalau saya menikahi gadis nanti orang-orang akan melihat apa? Orang-orang akan carinya gadis, sementara saudara perempuan saya banyak. Dan mereka nanti tidak laku kalau saya menikahi gadis. Maka apa? Saya menikahi janda. Oh, Nabi SAW melihat uzurnya. Fakhasitu antu dakhala baini wa bainahunna. Maka saya cuma takut, saya khawatir kalau akan terjadi sesuatu pada saya dengan saudara-saudara perempuan saya. Qala fadzaka idzan. Oh, begitu. Innal mar'ata tunkahu ala diniha wa maliha. Sesungguhnya wanita itu dinikahikan agamanya, karena hartanya, karena kecantikannya. Fa'alaika bizatid din taribat tiadak. Tapi ini yang kedua. Jadi cara memilih wanita yang bagus adalah yang kedua adalah gadis. Yang ketiga, wanita yang bagus untuk dinikahi yang ketiga adalah yakuna waludan. Yakuna waludan, jadi dia adalah subur. Waludan artinya yang dia potensi untuk memiliki anak itu banyak. Jadi memiliki potensi anak itu banyak, waludan. Maka ini wanita yang bagus. Kenapa? Karena Nabi SAW itu bangga, suka kalau umatnya itu banyak. Dan kita pun juga artinya akan senang kalau kita memiliki anak yang banyak. Ya kan? Kita memiliki anak yang banyak. Jangan menganggap bahwa banyak anak itu adalah kemudian susah rezekinya. Justru banyak anak itu adalah apa? Itu akan memberikan kita akan semakin cepat dalam dewasa, dalam menangani anak-anak. Demikian juga rezeki kita itu akan semakin ditambah. Kenapa? Karena setiap anak itu akan membawa rezeki masing-masing. Jadi tidak akan pernah Allah Subhanahu wa taala menyia-nyiakan anak yang lahir di dunia. Maka memilih wanita itu adalah yang bisa, yang subur. Demikian juga wanita juga melihat kepada laki-laki yang subur. Nah, dilihat dari mana suburnya? Suburnya dilihat dari indikasi yang menunjukkan suburnya adalah apa? Banyaknya saudara. Ya kan? Oh, dia bersaudara 12. Satu kesebelasan. Wah, itu menunjukkan apa? apa namanya subur, ya kan? Anak dia bersaudara ada 8, bersaudara ada 7, bersaudara. Beda dengan kalau dia seorang diri. Kalau seorang diri, nah itu adalah apa namanya? Kita katakan adalah yang subur adalah apa? Yang ciri-ciri indikasi, tapi bukan berarti secara mutlak tidak. Indikasi menunjukkan bahwa dia adalah subur adalah dengan banyaknya saudara. Berdasarkan hadis dari Anas bin Malik, kan Nabi SAW maqala tazawwajul wadud al-walud. Nikahilah wanita yang wadud, yang penyayang. Nah, penyayang ini termasuk ciri wanita yang bagus. Kalau ini yang keempat, memilih wanita yang ciri-ciri wanita yang bagus yang keempat itu adalah wadud, adalah penyayang. Dia suka dengan anak kecil. Suka dengan anak kecil. Karena kalau ada wanita cuek dengan anak kecil, yakin bahwa dia akan apa? Dia tidak apa namanya bukan wanita yang bagus. Bukan wanita yang bagus kalau wanita itu cuek dengan anak kecil. Makanya apa namanya wanita itu kalau dikatakan bagus itu kalau dia suka senang dengan anak kecil. Dengan adanya anak kecil dia mau bermain, dia mau bercanda gurau, dia masih apa namanya itu adalah ciri-ciri wanita yang bagus. Karena kalau ada wanita lihat anak kecil cuek, ada anak nangis dibiarkan, ada apa namanya, nah kita katakan ini bukan ciri-ciri yang bagus. Karena itu dinamakan apa kata Nabi SAW, tazawwajul wadud, nikahilah wanita itu karena apa namanya al-wadud, penyayang, al-walud artinya yang subur. Fa inni mukatsiru bikumul umam, karena saya bangga dengan banyaknya umat dari kalian. Ini adalah ciri-ciri memilih wanita yang bagus. Wanita yang bagus dilihat hanya ini. Adapun Nabi SAW tidak mengatakan apa, memilih karena kecantikannya, karena nasabnya, tidak. Ini adalah empat ciri ini adalah menunjukkan wanita-wanita yang bagus. Di sini ada termasuk perkara yang dibolehkan bagi para wali. Dikatakan wala ba'sa ayyu bi ayyaridu al-insan ibnatahu aw ukhtahu ala ahli al-khair. Bahkan apa? Bahkan para wali dianjurkan. Para wali itu dianjurkan supaya apa? Supaya menawarkan putrinya atau menawarkan saudara perempuannya itu kepada orang yang ahli al-khair, orang-orang yang memiliki kebaikan. Ya kan? Umar itu datang kepada Abu Bakar. Abu Bakar, mbok nikahi putri saya Hafsah. Abu Bakar itu sebenarnya kepingin menikahi Hafsah, tapi apa, dia sudah pernah mendengar Nabi SAW bahwa Nabi SAW itu suka dengan Hafsah. Maka Abu Bakar mengatakan kepada Umar, enggak, saya tidak. Tidak ada keinginan untuk menikahi Hafsah. Padahal Abu Bakar kepingin, dalam hatinya itu saya kepingin sekali menikahi Hafsah. Tapi ketika Umar menawari, dan Umar itu tidak tahu apa namanya, taunya dia marah. Wah, ini Abu Bakar ini gimana ini, ya kan? Saya sudah nawari putri saya, dia enggak mau. Padahal Abu Bakar sebenarnya suka, ya kan? Datang kepada Utsman, Utsman juga tidak mau. Kenapa? Karena dia tahu kalau Rasulullah itu suka sama Hafsah. Maka Utsman pun juga mengatakan, saya menolak, saya tidak ada keinginan untuk menikahi Hafsah. Umar juga tambah marah dengan Utsman. Begitu apa namanya Rasulullah ditawari kepada Rasulullah, Rasulullah langsung apa namanya mau menikahi putrinya Umar, Hafsah. Lega Umar, oh iya, ternyata apa? Setelah Rasulullah menikahi Hafsah, baru kemudian Abu Bakar menceritakan kepada Umar bahwa apa? Sebenarnya saya suka, cuma apa? Karena Rasulullah pernah nyindir bahwa dia akan mau menikahi Hafsah, maka saya tidak berani. Ini adalah apa? Maka ini adalah kita katakan termasuk yang dianjurkan bagi para wali agar kemudian mencarikan jodoh buat putrinya atau saudara perempuannya. Jadi menawarkan kepada orang-orang yang akhlaknya bagus. Sebagaimana hadis dari Abdullah bin Umar bahwasanya Umar bin Khattab hina ta'ayyamat Hafsah, ketika Hafsah jadi janda, bintu Umar min Khunais bin Khuza'ah As-Sahmi wa kana min ashabi Rasulullah SAW fatufiya bil Madinah. Tapi ini hadisnya panjang dan tadi sudah saya sebutkan apa namanya berkaitan dengan penawaran. Jadi sangat dianjurkan bagi wali untuk menawarkan putrinya. Adapun adab-adab, nah di sini kita katakan adab pernikahan, ada adab sebelum nikah, ada adab di saat pernikahan, dan ada adab sesudah pernikahan. Adapun sebelum pernikahan, adab sebelum pernikahan yang pertama adalah an-nazar ila al-makhtubah. Jadi termasuk sunnah, sunnah ketika mau menikah adalah melihat kepada yang ingin dilamar. Kepada wanita yang dilamar itu disunnahkan supaya melihat. Melihat. Melihat ini adalah intinya, hikmahnya itu adalah supaya dia semakin apa namanya kuat untuk menikahi wanita tersebut. Itu adalah an-nadhar. Salah satu sunnahnya adalah melihat. Tentunya melihat di sini yang dibolehkan melihat, hanya yang bolehkan itu secara syar'i. Syar'i yang boleh dilihat secara umum, yaitu adanya wajah dan tangan. Wajah dan tangan. Adapun selain daripada itu adalah tidak boleh. Misalnya apa? Saya pengen melihat betisnya, saya pengen melihat pahanya, saya pengen melihat lehernya. Itu enggak boleh. Seorang laki-laki saya ini kan, karena itu ada mazhab yang termasuk mazhab zahiri, zahiri bahwa apa, boleh melihat semua yang ada pada wanita ketika dia pengen menikahi seorang wanita. Tapi pendapat yang paling kuat bahwa melihat kepada wanita itu adalah apa, yang memang dibolehkan secara syariat. Apa? Yang apa yang nampak dari wanita, yaitu tangan dan wajah. Karena wajah dan tangan ini keduanya mewakili. Kalau wajah itu kan mewakili kalau dia apa namanya yang menarik. Jadi apa namanya menikahi, yang boleh dilihat itu apa yang nampak darinya, yaitu wajah dan tangan. Jadi kalau wajah itu kan apa namanya untuk mewakili kalau dia apa namanya semakin kuat untuk menikahinya. Dan tangan ini adalah untuk melihat apakah dia pekerja atau tidak. Untuk melihat bahwa ini tangannya, oh ini tangan, wah ini tangannya. Karena dari tangan itu kan semuanya bisa. Antum kalau belajar apa namanya HPA, apa itu yang herbal ya kan, akan melihat, oh ini tangannya ini kena penyakit jantung. Oh ini dari dilihat tangannya, oh ini kolesterolnya tinggi, iya kan? Oh ini dia dari tangan, oh ini tidak biasa bekerja. Dilihat dari tangannya, oh ini tangannya apa namanya, oh ini pekerja kasar misalnya. Itu kan dilihat dari tangannya. Dari tangan itu antum pelajari juga, ya kan? Jadi jangan apa namanya, jangan kalau ada informasi tentang tangan ya langsung dipelajari. Nah, tangannya kalau ini kukunya bagaimana, kalau kukunya, nah itu kan ciri-ciri. Antum bisa menikah, oh iya ini wanita ini kena penyakit liver. Dari mana? Dari kukunya. Oh ini kena penyakit jantung. Oh ini tangannya suka berkeringat. Oh ini kan dari tangan. Dari tangan itu sudah bisa mewakili untuk seluruh tubuhnya. Jadi ini adalah apa? Oh ini kelihatan. Oh ini tangannya kecil. Oh mungil misalnya. Oh ini gemuk, besar, ya kan? Ini dilihat dari tangan. Jadi lihat apa yang di situ termasuk adab adalah melihat kepada ya wanita yang ingin dilamarnya. Wa man waqa fi qalbi khitbatu imraati, apabila dia sudah ada keinginan di dalam hatinya untuk melamar seorang wanita, syuri'a lahu an-nadhar ilaiha, maka disyariatkan supaya melihat kepada wanita tadi, qabla yakhthubaha, sebelum dia melamarnya. Berdasarkan hadis dari Muhammad bin Maslamah qala, khatabtu imra'atan, saya pernah melamar seorang wanita, faja'altu atakhabba'u laha, maka saya pun melihat dengan cara sembunyi-sembunyi, hatta nazartu ilaiha fi nakhlil laha, sehingga saya bisa melihat, saya ngintip dia di kebun, di mana dia di kebun, berada di kebun. Faqila lahu atafalu hadza wa anta sahib Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah engkau melakukan perbuatan ini sementara engkau adalah sahabat Rasulullah? Artinya dia ditegur. Faqala, kemudian dia menjawab, sami tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza alqallahu fi qalbi imriin, apabila Allah Subhanahu wa taala menetapkan di hati seorang untuk melamar seorang wanita, fala ba'sa yanzura ilaiha, maka tidak mengapa dia melihat. Apakah melihat itu dengan sengaja atau melihat dengan tidak sengaja? Boleh dengan sengaja, boleh dengan tidak. Kalau tidak sengaja saja boleh, kalau sengaja saja boleh apalagi yang tidak sengaja, ya kan? Tapi jangan apa namanya ngintip, itu maksudnya ngintip dalam arti yang tidak rumahnya dibolongi diintip, itu nggak boleh. Maksudnya melihat di sini adalah apa, dia melihat kepada wanita yang memang misalnya dia seringnya di mana, kalau dia di kebun maka dia melihatnya di kebun. Dia boleh mengintip, dia lewat apa namanya, tapi kalau memang sengaja artinya apa, dia melihat begitu sama mahramnya, dia lihat buka wajahnya, tangannya dia perlihatkan, kalau laki-lakinya minta, kalau tidak biasanya cuma wajah saja, maka itu sudah cukup. Ini adalah apa? Termasuk sunnah. Kemudian yang kedua, setelah dia cocok dengan melihat wanita itu dia sudah cocok, maka melangkah ke adab selanjutnya, itu adalah khitbah, yaitu lamaran. Jadi adalah lamaran. Al-khitbah adalah hiya talabuz zawat minal mar'ati bil wasila al-ma'rufa bainan nas. Di sini adalah meminta, dia apa namanya, ingin menikah dengan seorang wanita dengan perantaraan yang ma'rufa, yang sesuai dengan uruf di antara manusia. Maka khitbah ini kita katakan apa namanya, khitbah ini semua adat-adat berkenan masalah melamar itu boleh selama tidak bertentangan dengan syariat. Apa saja yang ma'ruf sesuai dengan uruf kebiasaan. Jadi apakah itu misalnya laki-laki yang melamar wanita atau wanita yang melamar laki-laki, itu boleh dua-duanya. Wanita, apakah kemudian wanita aib kalau dia melamar laki-laki? Tidak. Bukan termasuk, karena itu uruf. Uruf itu al-adatu muhakkamah, kebiasaan itu bisa dijadikan hukum. Bisa dijadikan hukum, bukan berarti yang melamar itu adalah laki-laki, tidak. Wanita pun juga boleh, atau kedua-duanya. Ya kan? Jadi kalau kita misalnya apa namanya, di Indonesia kan ada wanita yang melamar melamar laki-laki, ya kan. Kemudian laki-laki yang melamar wanita banyak. Tapi ini kita katakan adalah khitbah. Nah, kalau khitbah artinya ini berkaitan dengan wali dengan wali. Artinya orang tua laki-laki dengan orang tua wanita sesuai dengan uruf. Nah, jadi khitbah itu adalah yang penting lamaran. Kalau misalnya bapaknya walinya, atau kita tidak bukan merupakan syarat ya, bukan merupakan syarat bahwa laki-laki itu adalah syaratnya harus walinya yang datang, tidak. Ya kan? Tidak harus, dan bukan merupakan syarat. Beda dengan wanita, kalau wanita itu harus dengan walinya. Kalau laki-laki tidak harus dengan wali. Kalau laki-laki itu datang kepada calon mertuanya bahwa saya pengen melamar putri bapak, kemudian dia setuju, ya sudah, selesai. Itu sudah meminang namanya. Pokoknya ada kata-kata melamar, ada kata-kata sudah pengen apa namanya, melanjutkan hubungan dengan putrinya, pengen apa, dengan bahasa-bahasa yang baik itu dengan terang-terangan maupun bahasa sindiran, nah, itu adalah termasuk sudah lamaran. Sudah termasuk lamaran. Artinya tentunya sesuai dengan uruf, tapi yang paling utama tentunya adalah wali dengan wali. Bapaknya laki-laki atau ibunya atau siapa datang ke keluarga perempuan, nah, kemudian apa namanya, melakukan pembicaraan. Kalau itu sudah disepakati, itu tentunya setelah ada kesepakatan antara calon suami dan calon istri. Kalau calon suami dan calon istri sudah sepakat, artinya melanjutkan ke tingkat selanjutnya, baru itu diberikan kepada walinya. Dan khitbah di sini adalah apa? Itu yang paling utama itu adalah penentuan pertama, diterima atau tidak lamarannya. Yang kedua, kalau sudah diterima, berarti apa? Ke jenjang berikutnya itu namanya penentuan akad nikah. Jadi penentuan kapan kira-kira, dan jangan lama-lama, ya kan? Jangan nunggu 5 tahun lagi. Wah, kamu boleh menikahi putri saya nanti nikahnya ketika anak saya sudah lulus kuliah. Waduh, kesuwen, iya kan? Apa namanya, nunggu selesai kuliah, kuliahnya juga selesainya kapan? Baru masuk semester 1, iya kan? Nunggunya semester 8, wah ini 3 tahun setengah, 4 tahun nunggunya, iya kan? Itu kalau 4 tahun kalau apa lancar, iya kan? Kalau enggak lancar nunggu 5 tahun lagi, ya mendingan cari yang lain. Ya, sudah, kita apa namanya, namanya khitbah itu adalah melamar, itu adalah apa namanya, pengen segera. Jadi jangan sampai ada maksiat. Kita tidak ingin agar anak laki-laki kita atau anak perempuan kita itu bermaksiat. Ya kan? Karena saya tidak setuju kalau laki-laki itu sudah melamar nunggu 2 tahun, 1 tahun itu sudah. Apalagi masing-masing sekarang ini teknologi sudah pakai Skype. Ya kan? Sudah HP Android, masing-masing sudah Skype, sudah tengah malam enggak bisa tidur Skype-inan, iya kan? Gimana ini kamar saya, kamar kosnya 2x3, iya kan? Dikasih lihat, dipoto semua kamarnya. Oh, ini lemari saya, ini meja. Orang tahu ini lemari, ini meja, iya kan? Kemudian ya kan basa-basi aja kan? Skype. Demikian juga wanita tadi, ini rumah saya, dipoto, iya kan? Rumah saya, ini kamar tidur saya, ini sudah tahu, iya kan? Nah, ini enggak boleh. Makanya saya katakan itu maksiat. Maka jangan sampai apa namanya, kalau memang sudah ada keinginan maka segerakan, jangan di jangan ditunda sampai kemudian apa namanya, karena kita katakan walimah itu orang kan selalu terfokus dengan apa, wah ini kalau saya walimah kan biayanya besar. Tidak, tidak mesti harus dengan apa namanya, namanya akad nikah itu akad nikah tidak belum tentu dengan walimah. Sudah yang penting akad nikah dulu, orang sudah tahu kalau ini sudah resmi sebagai suami dan istri. Setelah itu nanti satu bulan kemudian baru walimah atau setengah bulan baru walimah itu nggak ada masalah, ya kan. Jadi kita katakan adalah apa namanya, ya, yang penting sudah ada keinginan untuk kemudian melanjutkan, maka dipercepat. Jadi jangan sampai ditunda, apalagi sampai agak lama, ya kan. Apalagi sampai nunggu hari-hari yang apa namanya pas. Oh, saya pengen tanya dulu Mbah Google, ya kan. Bukan Mbah Dukun, ya kan. Tanya Mbah Dukun, tanya apa namanya hari yang pas untuk menikah itu apa, enggak usah, ya kan. Semua hari itu bagus. Ya, semua hari itu adalah bagus. Jadi jangan sampai kemudian apa bertanya primbon, "Wah, ini lahirnya tanggal berapa?" Kemudian bintangnya apa, zodiaknya apa, itu kemudian wah ini gak cocok ini untuk hari ini, ya, itu adalah termasuk adat budaya yang tidak sesuai dengan aturan Islam. Kemudian apa, termasuk yang dilarang ketika melamar seorang wanita itu kalau sudah pernah dilamar oleh laki-laki yang lain. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, "La yahillu li muslim," tidak halal bagi seorang muslim, "ay yaktuba ala khitbati akhihi," melamar seorang wanita yang sudah dilamar oleh saudaranya. Liqauli Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, nahan Nabi SAW mayyabiya ba'dukum ala bayyi ba'din. Rasul Nabi SAW melarang sebagian dari kalian menjual menjual yang sudah dijual atas sebagian yang lain. "Wala yaktubu ar-rajul ala khitbati akhihi," dan tidak boleh seorang itu melamar seorang wanita yang sudah dilamar oleh saudaranya, "hatta yatrukal khatib," sampai yang melamar itu sudah meninggalkan, artinya sudah tidak dia meninggalkan, menyerahkan kepada siapa saja laki-laki yang mau melamarnya, "aw ya'dzana lahu al khatib," atau yang melamar itu mengizinkan, "sudah saya serahkan saja kepada Anda untuk melanjutkan." Maka ini adalah apa? Ini termasuk perkara yang, dan seorang wanita itu juga tidak boleh menyembunyikan dirinya. Ketika dia sudah dilamar oleh laki-laki, kemudian ternyata ada laki-laki yang lain yang lebih bagus, kemudian dia menerima juga, itu termasuk yang haram. Termasuk haram bagi wanita itu menerima lamaran laki-laki yang kedua, padahal dia sudah dilamar oleh laki-laki yang pertama. Laki-laki yang pertama, maka ini tidak boleh. Ini haram baginya. Dia harus menjelaskan bahwa saya sudah dilamar oleh laki-laki. Sampai kemudian laki-laki itu memang tidak cocok meninggalkan saya, atau dia memberikan izin kepada Anda, maka itu baru boleh. Tapi kalau tidak ada, maka dia harus menjelaskan bahwa ini saya sudah dilamar. Jangan sampai dia menyembunyikan. Dia pengennya ada laki-laki kedua datang melamar, diterima lamarannya. Laki-laki ketiga melamar, diterima juga lamarannya. Laki-laki yang keempat datang, dia juga melamar, diterima juga. Ini adalah termasuk bukan wanita yang baik. Bukan termasuk wanita yang bagus. Termasuk juga yang dilarang ketika melamar. Melamar itu dilarang adalah apa? "Wala yahillu lahu khitbatul muttada," halaman 331. "Wala yahillu lahu khitbatul muttada min talakin raj'i." Tidak halal bagi seorang itu melamar al-muttadda, wanita yang masih dalam masa iddah. Wanita yang masih dalam masa iddah, min talakin raj'i, dari talak raj'i. Karena talak itu nanti ada tiga. Ada tiga macamnya talak. Ada namanya talak talakun raj'iyun, ada talak ba'in bainuna sugra, dan yang ketiga namanya talak ba'in bainuna kubra. Jadi talak itu ada tiga. Ada talak rujuk, talak raj'i. Kalau talak roja'i itu talak yang masih statusnya suami dan istri. Statusnya itu masih suami istri karena ini masih dalam talak satu. Artinya kalau baru satu kali mengucapkan talak itu namanya talak roja'i. Dan itu kalau satu kali, baru satu kali mengatakan anti talik, maka itu statusnya tetap masih suami istri. Masih boleh tidur bareng, makan bareng, pergi bareng, ya kan, masih. Karena talak roja'i itu masih talak satu. Tapi kalau sudah talak dua, talak ba'in bainuna sugra, kalau laki-laki sudah menjatuhkan talak yang kedua, maka apa? Bukan lagi statusnya suami istri. Statusnya bukan lagi suami istri, artinya betul-betul harus pisah. Harus pisah antara suami dan istri itu harus pisah. Artinya bukan lagi suami dan istri. Jadi harus betul-betul sudah terpisah. Itu sampai habis masa iddahnya. Kalau pengen kembali, setelah habis masa iddahnya, pengen kembali, ya sudah harus melakukan akad nikah baru. Akad lagi dengan istrinya. Akad nikah lagi, walimah baru lagi. Itu kalau talak kedua. Kalau talak tiga, kemudian satu tahun kemudian menjatuhkan anti talik, saya cerai, maka apa ini namanya sudah talak bain bainuna kubra. Kalau sudah kubra, maka tidak halal bagi laki-laki untuk kembali kepada istrinya sampai istrinya itu menikah dengan laki-laki yang lain, dicampuri, dicerai dan habis masa iddahnya. Boleh dia kembali. Ini tidak halal untuk melamar yang masih dalam masa iddah, masih talak rajai. Kenapa kok talak rajai tidak boleh kita melamar? Kenapa? Karena itu statusnya masih istri. Iya kan? Talak rajai itu masih statusnya istri, maka tidak boleh laki-laki itu melamar. Ya kan? Melamar kepada yang wanita yang masih dalam talak rajai. Tapi kalau talak bain bainuna sugra boleh. Talak bain bainuna kubra boleh dia melamar. Kenapa? Karena statusnya bukan suami istri. Kalau sudah kedua, nah kalau masih talak satu maka liannaha zauja. Kenapa? Karena dia masih statusnya istri. Kama la yajuzu at-tasrihu bi khitbatil muttada min talakin bain aw wafati zaujin. Sebagaimana juga tidak boleh terang-terangan melamar wanita yang masih dalam masa iddah, masa iddah min talakin bain, dari talak bain. Bain itu yang tadi bain talak kedua atau talak ketiga. Talak bain itu talak yang bain itu artinya jelas sudah pisah, artinya pisah betul-betul pisah antara laki-laki dan perempuan. Artinya tidak boleh satu rumah, tidak boleh tidur bareng, tidak boleh pergi bareng, tidak boleh makan bareng, tidak boleh, pokoknya sudah pisah. Artinya wanita itu sudah kembali ke keluarganya, atau dia tetap di rumah itu suaminya yang pergi, itu adalah apa? Itu talak bain. Aw wafati zaujin, atau ditinggal mati oleh suaminya. Maka ini namanya apa? Itu secara terang-terangan tidak boleh, tapi kalau secara sindiran boleh. Kalau secara sindiran adalah boleh. Sebagaimana wala ba'sa bit ta'rid, tidak mengapa melamar kepada wanita yang masih dalam talak bain atau ditinggal mati oleh suaminya dengan cara bita'arid. Dengan cara apa? Sindiran. Kalau secara sindiran itu gak ada masalah. Boleh. Sindiran itu misalnya apa? Dengan mengatakan, masih ada kok laki-laki yang suka sama kamu. Iya kan? Itu sindiran namanya. Iya kan? Masih ada kok laki-laki yang seneng. Iya kan? Atau misalnya apa? Saya suka dengan sikap kamu ini. Atau saya suka dengan wanita yang seperti kamu ini. Itu baru belum melamar itu. Jadi dia mengatakan saya suka dengan wanita yang seperti engkau, itu belum, itu namanya baru sindiran. Yang tidak boleh itu adalah apa? Kalau saya pengen melamar kamu, itu gak boleh. Kalau melamar, istilah melamar, maka tidak boleh kalau dalam masa iddah. Tapi kalau talak rajai, sindiran boleh apa tidak? Kalau rajai, talak rajai boleh gak dengan cara sindiran? Tidak boleh, kenapa? Masih istri, iya kan? Yang boleh adalah hanya bain dan talak atau wafati zaujin, atau ditinggal mati oleh suaminya. Taib, kemudian adab yang berikutnya setelah khitbah. Intinya khitbah itu adalah apa? Dia sudah menetapkan waktu untuk melakukan akad nikah. Kemudian yang berikutnya, adab yang berikutnya adalah akad nikah. Akad nikah, rukun untuk akad nikah ini ada namanya ijab dan kobul. Ijab itu artinya apa? Ijab itu adalah ucapan dari wali mengatakan angkah tuka wasawas tuka bi binti fulana bin binti fulana binti fulan bimahar al-maskur. Itu ijab. Ijab itu adalah ucapan dari wali mengatakan apa? Saya nikahkan engkau dengan putri saya dengan putri saya. Kalau mengatakan saya nikahkan kau dengan putri saya itu enggak boleh. Jangan wanita itu harus lihat ya. Saya nikahkan kau dengan putri saya, padahal dia punya putri ada 5, itu enggak boleh atau 2, itu enggak boleh. Ya kan? Kalau dia mengatakan engkau saya nikahkan dengan putri saya, padahal dia punya putri 5, maka ini termasuk akad yang enggak boleh. Ini termasuk akad yang haram, enggak boleh. Ya kan? Boleh enggak menikahi wanita sekampung? Hah? Hah? Satu kampung. Kan ada yang tanya, "Ustaz, boleh enggak menikahi wanita yang satu kantor?" Ya enggak boleh satu kantor kok dinikahi, ya kan? Iya kan? Dinikahi kok satu kantor, ya kan? Anda menikahi satu kampung? Boleh menikahi wanita sekampung? Iya kan? Ya kalau wanita sekampung hanya maksimal 4. Kalau sekampung ya enggak boleh, ya kan? Maksud sekampung. Jadi tinggal bahasanya saja, ya kan? Boleh enggak menikahi wanita satu kantor? Ya enggak boleh satu kantor kok dinikahi. Itu namanya ijab. Ijab itu adalah ucapan dari wali mengatakan saya nikahkan kau dengan putri saya. Maka disebutkan putri saya yang bernama Fulana binti Fulan dengan mahar yang disebutkan. Itu namanya ijab. Kalau kabul adalah apa? Ucapan dari mempelai laki-laki atau wali wakilnya, walinya mengatakan apa? Saya terima perwakilan. Perwakilan, jangan dia menerima nikahnya, enggak boleh. Kalau dia wali tidak boleh dia mengatakan saya terima nikahnya, enggak boleh. Yang boleh menyatakan saya terima nikahnya itu hanya yang pengantin laki-laki. Pengantin laki-laki, saya terima nikahnya Fulana binti Fulan dengan mahar tersebut, cash, kontan. Itu adalah apa? Ucapan kabul. Wa yustaratu li sihhati, dan disyaratkan sahnya ijab dan kabul, yang pertama adalah iznul wali. Itu harus izin dari wali. Karena kalau nikah tanpa wali itu adalah haram dan itu tidak sah. Ya kan? Tidak sah nikah itu dengan tanpa wali. Ya kan? Jogja ini dulu tahun 93, 94, 90-an. Jogja ini tahun 90-an itu marak dengan nikah dengan apa namanya dinikahkan oleh guru tarekatnya. Gurunya, karena kiainya yang menikahkan itu di Jogja. Dulu saya punya guru torekot di Jogja ini, sampai sekarang masih. Fatul Hilal, Ustadz Fatul Hilal, masih ya? Apa namanya? Jadi jamaah pengajiannya, jadi sesama mahasiswa dinikahkan, mahasiswa mahasiswi di Swakarya. Di Swakarya, jadi di Masjid At-Taqwa, apa namanya, nikah. Jadi yang menikahkan adalah pak kiainya, ustadznya. Jadi tidak ada wali. Walaupun walinya, saya juga enggak tahu walinya setuju atau enggak. Yang jelas dinikahkan di masjid, wanitanya dengan laki-lakinya. Ini kita katakan adalah apa? Jadi wanita dalam menikah itu harus betul-betul izin dari walinya. Jadi harus izin walinya berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Fankihuhunna biizni ahlihinna." Nikahkan wanita-wanita itu dengan izin dari ahlihinna, yang berhak menikahkannya. Yang berhak menikahkannya itu adalah yang pertama adalah ubuwa, bapaknya. Kalau bapaknya enggak ada baru bunuwa, putranya. Kalau putranya enggak ada baru ukhuwa, baru saudaranya. Kalau saudaranya enggak ada baru umuma, pamannya. Itu adalah apa? Urutan dalam wali. Urutan dalam wali yang pertama ubuwa, bapak. Bapak ke atas. Maksudnya bapak ke atas itu kakeknya, bapak kakeknya ke atas. Kalau bapak kakek tidak ada, baru yang kedua siapa walinya? Bunua. Bunua itu siapa? Anak-anaknya. Anak-anaknya. Kalau anak-anaknya juga enggak ada, maka apa? Ukhuwa, saudara laki-lakinya. Kalau saudara laki-lakinya enggak ada, baru kemudian umuma, pamannya. Apakah itu dari paman itu maksudnya dari bapak? Iya kan? Dari saudara laki-laki dari bapak. Itu urutan wali. Kalau tidak ada 4 ini, baru yang kelima. Namanya siapa? Wali hakim. Wali hakim. Wali hakim itu kepada mereka yang tidak punya wali. Nah, yang tidak punya wali maka tidak boleh mewalikan kepada orang lain, itu enggak boleh. Ya kan? Kalau pengen tidak punya wali sama sekali, maka wali hakim, hakim yang artinya panaib. Nah, kepala apa yang menikahkan itu yang dari panaib dari KUA. Itu yang pertama harus izin dari walinya. Yang kedua, dalam ijab dan qabul disyaratkan itu harus hudurus syuhud. Harus ada saksi. Harus ada saksi, saksi dari kalangan mempelai laki-laki dan saksi dari kalangan mempelai wanita. Nah, ini saksi berdasarkan hadis dari Nabi SAW, la nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin. Tidak sah pernikahan kecuali dengan wali dan juga tidak sah pernikahan kecuali dengan dua saksi yang adil. Dua saksi yang adil. Nah, jadi tidak artinya tidak mesti muslim, adil, harus dua saksi yang adil yang diketahui keadilannya. Kemudian yang adab yang berikutnya, artinya ini adab yang berikutnya dalam pernikahan, yaitu wajib bagi wali, wajib bagi wanita, wajibnya bagi wanita itu minta izin sebelum dia menikah. Artinya bagi wanita yang pengen menikah itu harus minta izin dari walinya. Dan wali pun juga harus meminta izin dari wanita tadi, wanita yang ingin dia nikahkan. Maka wali itu tidak boleh memaksakan pernikahan putrinya, itu enggak boleh. Ya kan? Laki-laki saudaranya memaksakan pernikahan adiknya atau mbak yunya, itu enggak boleh. Walinya itu tidak boleh memaksakan untuk menikahkan siapapun. Jadi tidak ada jadi harus minta izin. Wanita kalau pengen menikah harus minta izin dulu kepada walinya. Wali pun juga harus minta izin kepada wanita yang ingin dia nikahkan. Jadi jangan sampai dia menikah itu dengan tanpa izin. Dan wali pun juga tidak boleh Di sini disebutkan wala yajuzu lahu ijbarul mar'ati 'ala zawat lam illam tarda. Tidak boleh wali memaksakan menikahkan putrinya wanita. Jadi tidak boleh wali itu memaksakan pernikahan putrinya illam tarda, jika wanita itu tidak ridho. Di bagian bawah itu di masih di alinea pertama di tengah. Jadi wala yajuzu lahu, di situ adalah wala yajuzu lahu ijbarul mar'ati 'ala zawat. Tidak boleh bagi wali ijbar memaksakan al mar'a wanita 'ala zawat, pernikahan illam tardo, jika wanita itu tidak ridho. Fa in aqada 'alaiha, kalaupun terjadi akad pernikahan dengan paksaan, artinya wanita itu dipaksa menikah dengan laki-laki, wahiya gairu radia, padahal wanita itu tidak ridho dengan laki-laki yang dia nikahi, falaha fashul akdi, maka boleh dia membatalkan, artinya boleh bagi wanita itu membatalkan akad nikahnya. Boleh berdasarkan hadis dari Abu Hurairah, anna Nabi SAW qala tungkahul aimu hatta tustamar, janda itu tidak dinikahi janda sampai diminta persetujuannya. Kalau janda hanya dimintai persetujuan. Begitu janda pengen menikah, itu hanya minta bagaimana kalau kamu saya nikahkan, persetujuan aja. Tapi kalau walatungkahu albikr, dan tidak boleh dinikahkan gadis hatta tustadzan, sampai diminta izinnya. Kalau gadis harus minta izin. Kalau walinya, bapaknya menikahkan putrinya dengan cara dipaksa, maka boleh dia membatalkan pernikahan. Boleh dia membatalkan pernikahan. Sebagaimana mereka berkata, ya Rasulullah, wa kaifa itsnuha? Bagaimana izinnya wanita, gadis tadi? Qala antaskut. Diamnya itu sudah menunjukkan izinnya. Ini dalil yang menunjukkan bahwa apa namanya dalil yang di bawahnya itu menunjukkan bahwa wali itu tidak boleh memaksakan. An Khonsa binti Khudam, dari Khonsa binti Khudam al-Ansariyah, anna abaha zawwajaha wa hiya thayyib. Bapaknya itu menikahkan dia padahal dia dalam kondisi janda. Fakarihat dzalika, maka dia tidak suka dinikahkan. Fa'atat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia datang mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, farad dan nikahaha. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membatalkan pernikahannya. Demikian juga dari Abdullah bin Abbas bahwasanya ada jariyah Bikran, ada seorang wanita masih gadis, dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia ceritakan bahwa apa? Anna baha zawwajaha wa hiya kariha, bahwa bapaknya itu menikahkannya padahal dia tidak suka. Dia tidak suka. Fahayyarahan Nabi SAW. Nabi SAW memberikan pilihan. Kamu mau enggak terima tawaran bapakmu? Atau kalau tidak, akan saya batalkan pernikahan. Maka cuma ada dua pilihan, meneruskan, memilih. Dia menikah dengan paksaan dari bapaknya, atau dia membatalkan pernikahan. Tapi ini kemudian setelah akad nikah, maka apa adab yang berikutnya adalah khutbah nikah itu sebagaimana khutbah dalam sholat Jumat atau ceramah-ceramah, yaitu mulai dari apa membaca innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu. Khutbah itu bukan berarti ceramah, khutbah itu adalah cukup dia mengucapkan innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Kemudian membacakan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum, di sini ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Boleh Anda baca wa khairal hadi hadi Muhammad. Boleh juga Anda baca wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ini namanya khutbatul nikah. Kemudian setelah itu dia mau tambahi dengan bahasa Indonesia, dengan bahasa yang lain, dengan tambahan itu boleh. Tapi cukup dengan ini itu sudah termasuk khutbah. Jadi khutbah itu hanya dengan ucapan ini saja. Ini termasuk adab. Kemudian adab yang berikutnya adalah istihbabut tahniyah bin nikah. Disunahkan mengucapkan tahniyah. Tahniyah itu ucapan selamat dengan pernikahan. Ucapan apa? Barokah. Mengucapkan ucapan tahniah, ucapan selamat atas pernikahannya. Ini termasuk adab. Kemudian adab yang selanjutnya, adab selanjutnya dalam pernikahan itu adalah sodak, mahar. Jadi mahar adalah termasuk mahar ini ada yang menyebutkan bahwa ini termasuk wajib. Wajib diberikan kepada wanita. Mahar itu adalah apa? Hakul mar'ati ala rajul. Jadi itu haknya wanita atas suaminya. Jadi hak istri atas suaminya itu adalah mahar, sodak. Wa huwa milkul laha. Dan mahar itu adalah milik dari wanita tadi. Tidak boleh dimiliki oleh yang lain. Ingat, mahar itu tidak boleh diambil oleh bapaknya, ibunya, enggak boleh. Mahar itu kan artinya apa? Mahar itu, sodak ini, itu mahar yang diberikan laki-laki untuk menghalalkan kemaluan istrinya. Menghalalkan, itu adalah mahar itu tujuannya adalah itu. Maka itu apa? Nah, kalau tujuannya mahar itu adalah untuk mastahlaltum al-furuj, supaya kalian menghalalkan kemaluan, menghalalkan hubungan suami istri itu dengan mahar, maka itu tidak boleh dimiliki oleh siapapun. Mahar itu harus miliknya itu wanita tadi. Tidak boleh bapaknya itu memiliki mahar itu, enggak boleh. Maharnya 20 gram emas diambil oleh bapaknya, enggak boleh. Diambil oleh ibunya, enggak boleh, ya kan? Atau dibagi-bagi keluarganya juga enggak boleh. Nah, mahar itu harus betul-betul milik wanita tadi. Kecuali kalau wanita itu memberikan kepada ibunya, bapaknya, itu urusan dia, ya kan? Artinya kalau dia sudah memberikan maka itu boleh. Maka di sini wahwa milkul laha, itu miliknya wanita tadi. La yahillu li ahadin, tidak boleh seorang pun, aban kana au ghairahu, apakah dia bapak atau yang lainnya, ayyakhudha minhu syai'an, mengambil sedikit pun dari mahar, illa idza tabatil mar'atu nafsaha bihadzal akhdhi, kecuali jika wanita itu rido dengan diambilnya mahar itu. Kalau sudah rido enggak ada masalah. Dan walam taji alis syariah haddan liqillatihi, syariat itu tidak pernah menetapkan sedikitnya mahar itu, enggak ada. Jadi kalau tidak pernah menetapkan sedikitnya mahar itu, berarti apa? Banyaknya pun juga tidak ditetapkan. Jadi boleh mahar itu banyak, tinggi, besar, silahkan, itu boleh. Tapi yang paling afdol adalah yang tentunya adalah apa? Tidak, Islam tidak pernah menetapkan sedikitnya, wala likasratihi, tidak pernah menetapkan banyaknya, lakin hasat ala takhfifil muhur. Tapi Islam menganjurkan supaya apa? Meringankan yang namanya mahar. Wa adamil mughalat, supaya tidak berlebih-lebihan, supaya tidak membuat mahal. Fiha taisiran li amaliyat dizawat, untuk apa? Supaya memudahkan proses pernikahan. Wa hatta la yurida anhu asyabab dikasrati mu'natihi, supaya apa? Para pemuda itu tidak lari. Tidak lari dengan apa? Dengan tingginya mahar. Coba kalau maharnya mintanya 50 juta misalnya, laki-laki enggak ada yang mau, ya kan? Nah, tapi kita katakan itu uruf. Kalau uruf itu boleh, itu penawaran, maharnya minta sekian, nah itu ditawar boleh. Ya kan? Artinya apa namanya? Islam tidak pernah menetapkan sedikitnya, tidak pernah menetapkan banyaknya. Silahkan, nah, itu diserahkan kepada masing-masing. Ya kan? Kita katakan seperti misalnya Saudi menetapkan 100 ribu real untuk pernikahannya. 100 ribu real itu berapa? 100 ribu real kalau 1 realnya 3.500, 3,5 M. Antum mau menikahi laki wanita Saudi ya, 3,5 M. Nah, kalau Kuwait itu 27 ribu dinar. Kalau Kuwait itu minimal 7 ribu dinar. 7 ribu dinar itu berapa? 1 dinar sama dengan 3,16 dolar Amerika. Kurang lebih 23 ribu dolar. Kali 13 ribu. Berapa? Hampir sama dengan 3 M lebih. Iya kan? Segitu. Iya kan? Itu orang Kuwait. Tapi apa? Pemerintahnya Saudi, pemerintah Kuwait itu ngasih bantuan. 100 ribu, nanti saya kasih bantu 40 ribu, 50 ribu real. Ya kan? Kalau Kuwait dikasih bantu 4 ribu dinar. Itu pemerintahnya. Tapi ini mahar itu silahkan. Indonesia mau menetapkan berapa? Ya kita katakan adalah kembali ke uruf masing-masing. Yang jelas apa? Dianjurkan untuk meringankan. Seperangkat alat sholat. Ada yang menikahkan apa? Dengan segelas air putih. Ya. Maharnya segelas air putih, ada kan? Segelas air putih, jadi diminum air putihnya oleh istri. Gimana nanti kalau dikembalikan? Ya suaminya nanti minum air gelas satu gelas air putih. Ya kan? Kalau dia menceraikan, artinya istri minta cerai, maka nanti kan mahar harus dikembalikan. Bagaimana mengembalikan mahar? Ya laki-lakinya minum air satu gelas air putih, itu sudah selesai. Ya kan? Bagaimana kalau maharnya bacaan Al-Quran surah Al-Fatihah, maka istri nanti membacakan surah Al-Fatihah, suami membacakan surah Al-Fatihah. Itu adalah apa namanya, kalau melepaskan pernikahan. Jadi tidak ada batasan. Dalilnya adalah sebagaimana hadis dari Anas bin Malik, anna Abdurrahman ibn Auf ja'ila Rasulullah SAW wabihi asarun sufra. Jadi ketika Abdurrahman ibn Auf datang kepada Rasulullah, ada bekas warna kuning, Fasa'alahu Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah bertanya kepada beliau, fa'akhbarahu annahu tazawwaja imra'a minal ansar, bahwa dia telah menikahi wanita ansar. Kemudian qala kam sukta ilaiha, berapa yang kamu berikan kepadanya, berapa mahar yang telah kamu berikan, adalah zinatu nawat min zahab, yaitu adalah apa, satu biji emas. Jadi maharnya itu adalah apa, satu perhiasan biji emas. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, aulim walau bisatin, walimalah walaupun dengan seekor kambing. Demikian juga walima, mahar itu apa saja ya, yang paling yang jelas paling murah. Boleh dengan cincin dari terbuat dari besi atau apa sajalah, boleh dijadikan mahar. Kemudian adab yang berikutnya adalah apa? Adab yang berikutnya ketika menikah, kapan bulan yang paling bagus untuk menikah? Mata yustahab wal bina, kapan disunahkan menikah itu? Artinya kapan berkaitan dengan waktu. Kapan disunahkan? Itu disunahkan pada bulan Syawal. Sunahnya menikah itu adalah bulan Syawal. Berdasarkan hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, tazawwajani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Syawal. Rasulullah menikahi saya itu pada bulan Syawal. Ini ada kekeliruan dalam memahami Syawal itu artinya bulan Syawal. Tapi ada juga orang yang bermain-main dengan bahasa Arab. Ya kan? Sunnahnya menikah itu bukan bulan Syawal, tapi apa? Sunnahnya menikah dengan Syiwal. Syiwal itu artinya apa? Pakaian pengantin. Syiwal itu yang pakaian pengantin. Maka dikatakan sunnahnya menikah itu bukan pada bulan Syawal, tapi sunnahnya dengan pakaian nikah. Pakaian apa? Pakaian pengantin. Karena Syiwal itu artinya pakaian pengantin. Padahal yang dimaksudkan di sini adalah Syawal itu adalah bulan Syawal. Nah, jadi Rasulullah SAW menikahi saya pada bulan Syawal, wa banabi fi Syawal, dan beliau membina dengan saya, membina rumah tangga dengan saya itu pada bulan Syawal. Fa ayyuni saya Rasulullah SAW kana ahdha indahu minni wa kana tastahibu an tadkhula nisa'uha fi Syawal. Artinya Rasulullah SAW menyukai mencampuri istri-istrinya itu juga pada bulan Syawal. Jadi ini termasuk adab. Jadi waktu yang paling bagus untuk menikah adalah pada bulan Syawal. Karena pada bulan Ramadan, selesai bulan Ramadan, dia sudah menahan syahwatnya. Maka apa? Nanti pada bulan Syawal itu adalah termasuk paling bagus untuk menikah. Kemudian yang berikutnya, adab yang berikutnya adalah, adab yang berikutnya dalam pernikahan, ma yustahabu fi'luhu idza dakhala ala zaujatihi. Apa yang disunahkan melakukan ketika dia masuk ke istrinya. Jadi ini adab ketika sudah selesai pernikahan, sudah akad nikah. Adab yang disunahkan artinya perbuatan-perbuatan yang sunnah setelah melakukan akad nikah itu adalah yang pertama, artinya yang pertama begitu sudah selesai akad nikah, sudah melakukan akad nikah, maka dia mendatangi istrinya, suaminya itu mendatangi istrinya, maka yang pertama kali yang dilakukan apa? Adalah yustahabu lahu ayulatifaha. Yang pertama adalah disunahkan untuk mulatofa. Mulatofa itu artinya berlemah lembut. Berlemah lembut. Bagaimana caranya berlemah lembut? Bentuknya berlemah lembut itu bagaimana? Ka'ayyu qaddima ilaiha syai'an minas syarab. Suami itu memberikan kepada istrinya minuman. Minuman. Jadi suaminya itu jangan apa namanya, sebenarnya bukan apa, istrinya itu sudah menyiapkan. Ya kan? Di kamarnya misalnya, di kamarnya wanita itu sudah menyiapkan, di situ ada minuman. Yang paling utama itu adalah susu. Yang paling utama adalah susu. Istrinya itu sudah menyiapkan susu satu gelas apa namanya di kamarnya. Jadi begitu suaminya masuk ke kamar istrinya, maka yang pertama kali mulatofa, berlemah lembut. Bagaimana caranya supaya namanya berlemah lembut ini sebagai apa namanya, wasilah apa namanya istilahnya, kita katakan untuk menghilangkan kekakuan, kecanggungan, iya kan? Itu adalah apa? Dengan cara minum susu. Jadi suaminya ngambil satu gelas susu, diminum sedikit, kemudian nanti istrinya minum dari bekas bibir suaminya. Jangan dihabisin langsung, jangan suaminya disuguhin susu, suaminya langsung glug glug glug glug, orang kehausan. Ya kan, itu bukan termasuk adab. Jadi bukan termasuk adab. Wah, ini suami oh gimana ini kan. Disiapkan susu itu maksudnya satu gelas ya bareng-bareng, jangan sendiri ya kan. Kayak orang kehausan aja ya kan. Tidak. Jadi apa namanya? Atau nanti suaminya mengatakan, "Tunggu, saya juga bawa susu." Nah, biar brin. Nah, bawa apa itu? Susu beruang. Nah. Enggak, itu maksudnya apa namanya? Ya, saya bawa juga susu beruang. Nah, tidak ya, maksudnya apa namanya? Mulatofa. Jadi istri suaminya minum sedikit, jangan diminum dihabisin. Sedikit nanti istrinya minum dari bekas bibir. Bekas bibir suaminya, kemudian suaminya minum lagi di gelas, di bibir gelas yang lain, kemudian istrinya minum lagi dari bekas bibir sampai semua bibir gelas itu sudah diminum. Walaupun hanya satu cawang kecil, ya jangan dihabisin dia kan. Sisain sedikit aja ya kan. Artinya itu namanya mulatofa. Mulatofa sebagaimana Nabi SAW, Asma binti Zaid binti Yazid, dari Asma binti Yazid itu adalah apa? Ketika Rasulullah SAW menikah dengan Aisyah, "Inni qayyantu Aisyah." Saya pernah menghias Aisyah untuk Rasulullah SAW. "Tsumma jituhu," kemudian saya mendatanginya, "fada'utuhu li hilwatiha." Fajalasa ila jambiha. Kemudian apa? Dia, saya mengundangnya, saya mengundang memanggil Rasulullah SAW untuk dia minum. Faja, kemudian beliau duduk di sampingnya. Fa utiya bi usil laban. Nah, ini sunnahnya adalah susu. Fa syariba, kemudian Rasulullah minum. Summa nawalahan Nabi SAW. Fa khafadat ra'saha wastahiyat. Tapi Aisyah itu malu-malu. Dia malu-malu. Kemudian Asma mengatakan, "Fantahartuha wa qultu laha khudhi min yadi Nabi SAW. Ambillah susu itu dari tangan Nabi SAW." Qalat fa akhazat fa syaribat syai'an. Kemudian Aisyah juga minum. Ini adalah termasuk sunnah. Kemudian setelah itu apa? Itu yang pertama. Sunnah yang kedua, sunnah yang kedua setelah minum susu. Jadi jangan datang-datang suaminya masuk ke kamar istrinya mengatakan, "Ini pakaian saya ini kotor semua ini, tolong dicucikan." Nah, enggak boleh. Nanti datang-datang suaminya masuk kamar, "Aduh, Dek, saya semalam itu perjalanan jauh, ya kan, masuk angin, tolong dikerik." Iya kan? Enggak boleh, ya kan? Tiba-tiba kok minta kerik sama istrinya, tiba-tiba istrinya disuruh nyuci pakaian. Itu semuanya tinggalkan semuanya dulu, pakaian mbok, pakaian yang dia kan sudah pakaian yang lain tinggalkan dulu, ya kan? Yang jelas hari itu adalah hari paling berbahagia buat dia. Seolah-olah dunianya milik berdua. Yang lain ngontrak semuanya. Ya kan? Apa namanya? Sudah, itu adalah milik berdua. Kemudian yang kedua, disunnahkan yang kedua di halaman selanjutnya 336. Wa yustahabbu laha yusalli rakataini ma'an. Disunnahkan sholat berjamaah berdua. Nah, disunnahkan keduanya sholat dua rakaat berjamaah. Liannahu mangkulun anis salaf. Karena itu ada dalilnya dari salaf. Nah, ada dalilnya dari salaf. Nah, sebagaimana dalil yang pertama hadits dari apa namanya Abi Said Maula Abi Usaid, dan juga hadits yang kedua dari Jabir radhiyallahu taala anhu. Tapi ini adalah apa? Atau dari Syakik. Taib, ini yang sunnah yang kedua setelah melakukan akad nikah. Yang pertama tadi apa? Minum mulatofa dengan cara minum susu. Yang kedua, sholat dua rakaat. Yang ketiga apa? Yang ketiga, sunnah yang ketiga adalah memegang ubun-ubun. Di sini tidak ada langsung ke hubungan suami istri. Jadi setelah minum susu kemudian sholat dua rakaat, mestinya ada sunnahnya adalah apa? Memegang ubun-ubun istrinya selesai sholat ya. Selesai sholat ada yang saya baca. Kemudian setelah selesai sholat dua rakaat ya, kalau siang hari itu dibaca sir, kalau malam hari dibaca jahar. Rakaat yang pertama dibaca kulliyal kafirun, rakaat yang kedua adalah kul huwallahu ahad. Itu di artinya suaminya itu sebagai imam, istrinya di belakang. Selesai sholat, suaminya membalikkan wajahnya sambil memegang ubun-ubun istrinya, dia mendoakan. Apa doanya? Allahumma inni as'aluka min khairiha wa khairi ma jabaltaha alaihi wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jabaltaha alaihi. Ya Allah, aku meminta kebaikan dari istri saya ini dan juga kebaikan yang kau berikan kepadanya. Dan aku berlindung dari kejelekannya dan juga kejelekan yang kau berikan kepadanya. Kata istrinya, uri ini suami saya. Ya kan? Masa saya yang minta kebaikan kejelekan. Saya enggak boleh minta kejelekan kebaikan sama suami. Ya kan? Ini enggak boleh. Enggak boleh seorang wanita itu. Kenapa? Karena ini adalah sunnah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang laki-laki yang sunnahnya memegang ubun-ubun ini ya, ubun-ubun sambil mengatakan tadi, Allahumma inni as'aluka min khairiha wa khairi ma jabalta alaihi wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jabalta alaihi. Kemudian suami yang jelas berdoa sesudah selesai sholat juga, dia berdoa. Doanya apa? Allahumma barik li fi ahli wa barik lahum fiya. Allahumma jama' bainana ma jama'ta bi khairin wa farrik bainana iza farrakta ila khairin. Di yang kedua, hadis dari Syaqiq. Kemudian selanjutnya adalah apa? Hubungan suami istri. Tapi itu ini adalah wayam bagi ayakulah hina yujami'aha, artinya melakukan hubungan suami istri dan berdoa ketika melakukan hubungan suami istri, bismillah Allahumma jabninna syaitan, Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitana ma rasaktana. Bismillah dengan nama Allah, Allahumma jannibna syaitan, ya Allah jauhkanlah kami dari syaitan. Jadi dengan kalimat bismillah itu menjauhkan. Jadi jangan sampai syaitan itu punya andil dalam hubungan suami istri. Wajannibis syaitani ma razaqtana, jauhkanlah dari syaitan apa yang telah engkau rezekikan kepada kami, maksudnya berupa anak. Qala fa in qudiya bainahuma walad, kalau ditetapkan di antara keduanya anak, lam yadurruhu asyaitanu abada. Syaitan itu tidak akan pernah mengganggunya selama-lamanya. Ini kalau dia berdoa sebelum melakukan hubungan suami istri. Kemudian adapun caranya disebutkan wayajuzu an yatiha fi kubuliha min ayyi jihatin syaa. Artinya Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? Jadi fa'tu harsakum an nasyitum. Silakan kamu datangi istri kalian di mana saja yang kamu inginkan. Mau dari depan, belakang, samping itu semuanya silakan. Kecuali ingat dengan syarat masih di kemaluannya. Kalau tidak boleh lewat duburnya. Haram lewat dubur. Silakan anda melakukan hubungan suami istri dimanapun. Nah, di sini wayajuzu lahu ayyatiya min kubuliha min ayyi jihatin syaa, dimanapun dia kehendak, min khalfiha dari belakang, min amamiha dari depannya, liqaulillahi taala nisaukum harsul lakum fatu harsakum anna syi'tum ay kaifa syi'tum muqbilatan wa mudbiratan. Mau dari depan mau dari belakang silakan, tapi dengan syarat masih di kemaluannya, masih di farajnya. Tapi kalau lewat dubur maka itu tidak boleh, karena orang Yahudi itu mendatangi istri-istri mereka itu lewat dubur. Maka jangan kalian tasabbu dengan orang-orang Yahudi. Wallahu taala a'lam. Kemudian adab yang selanjutnya adalah wujubul walima. Halaman 338. Wujubul walima, wajibnya walima. Walimah itu adalah wajib berdasarkan hadis dari Buraidah ibn al-Khusayb. Lamma khataba Aliun Fatima, ketika Ali melamar Fatima, qala Rasulullah SAW, innahu la budda lil ursi min walima. Tidak boleh tidak bagi yang pengantin itu harus ada walima. Harus walima. Ini walima itu hukumnya adalah wajib. Kenapa? Karena ini sebagai bentuk pengumuman bahwa ini telah resmi menjadi suami dan istri. Dan para ulama menyatakan sunnahnya walima itu setelah melakukan hubungan suami istri, setelah dia akad melakukan hubungan suami istri baru walima. Jadi jangan walima dulu baru hubungan suami istri. Sunnahnya itu adalah apa? Hubungan suami istri dulu baru walima. Karena walima itu sebagai bentuk apa? Bahwa dia telah istilahnya melakukan hubungan suami istri. Masa belum diumumkan sebagai suami istri sudah diumumkan tapi belum melakukan hubungan suami istri. Tapi sunnahnya, makanya sunnahnya walima itu setelah akad nikah. Kalau Syalbani mengatakan 3 hari setelah akad nikah itu sunnahnya adalah walima. 3 hari. Jadi kalau kita kan kebiasaan apa? Akad nikah terus sama walima. Iya kan? Akad nikah sama walima. Tapi itu boleh. Boleh, tapi yang afdal adalah apa? Akad nikah dulu, 3 hari kemudian baru walima. Wallahu ta'ala alam. Tapi saya kira itu kita cukupkan dulu. Aku luqali hadza, astagfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.